Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun. Berita sore edisi hari ini Rabu 26 Januari 2022 dibacakan Ardiansyah. Warga Biren heboh penemuan mayat di tambak udang di Lapang Barat. Kasus terdu paksa oleh 14 pemuda Ninakan Raya, dua terdakwa di bawah umur divonis 66 bulan dan 64 bulan penjara. 28 nelayan Aceh yang ditahan di Thailand akan dipulangkan besok. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM North Sulawesi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seorang pria bernama Muhazzar, 21 tahun, warga Desa Lebu Cotkrut, Kecamatan Makmur, Biren, ditemukan tewas pada Selasa malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban ditemukan di salah satu tambak ikan di kawasan Desa Lapang Barat, Gandapura, dalam kondisi terapung. Informasi yang diperoleh, jenazah korban pertama kali ditemukan seorang warga bernama Zulfauzan, 47 tahun. Saat itu Zulfauzan memantau tambak miliknya di kawasan tersebut. Saat berjalan dengan senter di bagian kepala, melintas kawasan tambak, Fauzan melihat sesuatu di dalam tambak milik Ayub. Karena penasaran, saksi mendekat dan sontak saat melihat benda yang terapung adalah manusia. Lalu saksi segera memberitahukan temuannya kepada warga lain. Saat dievakuasi oleh warga yang dibantu polisi, akhirnya korban diketahui bernama Muhazzar, warga Lebu Cotkrut, Makmur. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke puskesmas untuk divisum. Dari keterangan pihak keluarga bahwa korban selama ini mengidap penyakit epilepsi atau ayan yang sering kambuh. Diduga saat itu korban jatuh ke tambak saat mencari kepiting di kawasan tersebut hingga tewas tenggelam. Sudarlun, Hakim Tunggal Mahkamah Syariah Sukamakmu Nagan Raya menjatuhkan hukuman penjara terhadap dua terdakwa anak dalam kasus penyekapan redu paksa di kabupaten itu. Masing-masing terdakwa MR 17 tahun divonis 66 bulan atau 5,6 tahun dan terdakwa J 17 tahun divonis selama 64 bulan atau 5,4 tahun penjara. Vonis ini dibacakan dalam sidang penutup yang digelar melalui video conference pada Selasa sore kemarin. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Afif Waldi SHI diselenggarakan tertutup karena terdakwa dan korban masih anak di bawah umur. Vonis penjara yang dijatuhi hakim terhadap dua terdakwa anak ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Padahal dalam kanun Aceh tentang hukum jinayat yang menjerat kedua terdakwa terdapat pilihan yakni hukuman cambuk, penjara, dan denda. Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa MR dan J telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan jarimah turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Hal ini sebagaimana diatur dan diancam ukubat pasal 50 JU pasal 6 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat JU Undang-Undang nomor 11 2012 tentang sistem pra-peradilan pidana anak. Karena itu terdakwa MR divonis 66 bulan dan terdakwa J divonis 64 bulan. Kedua terdakwa akan ditahan di LP Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Banda Aceh. Atas putusan hakim tersebut, kedua terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir. Sudarlun, nelayan Aceh asal Kabupaten Aceh Timur yang telah dibebaskan atas pengampunan Raja Thailand rencananya akan dipulangkan ke Indonesia melalui penerbangan Songkla ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 27 Januari 2022 atau Kamis besok. Mereka selama ini ditahan oleh otoritas keamanan Kerajaan Thailand karena didakwa mencuri ikan di perairan Thailand. Anggota DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan dirinya telah menerima surat pemberitahuan tertanggal 25 Januari 2022 dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI terkait pemulangan 28 nelayan asal Aceh Timur itu dari Thailand. Surat itu ikut ditembuskan kepada dirinya selaku anggota DPRA yang selama ini aktif mengadvokasi nelayan Aceh. Iskandar yang juga sekretaris Komisi 5 DPRA ini menjelaskan, ke-28 nelayan Aceh ini dibebaskan atas dasar pemberian ampunan oleh Raja Rama X pada saat ulang tahun Raja pada tanggal 7 Januari 2022. Mereka merupakan bagian dari 32 nelayan Aceh awak KM Rizki Laut yang ditangkap keamanan Thailand di antara Pulau Yai dan Pulau Phuket lepas pantai Pangah pada tanggal 9 April 2021. Sudarlun Komandan Kodim 0119 BM Letkol Eko Wahyu Sugiyarto berziarah ke makam Tengku Bener Meriah atau Bener Meri di Kampung Uning, Kecamatan Syah Utama, Bener Meriah. Untuk menuju makam tersebut tidak bisa dilalui menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, melainkan harus berjalan kaki sejauh 1 km ditambah menyeberangi sungai berarus deras yang penuh berbatuan. Walau demikian, melewati derasnya arus sungai Samar Kilang tidak menyurutkan niat Letkol Eko Wahyu Sugiyarto untuk berziarah ke makam Putra Raja atau Reje Linge ke-13 tersebut. Dandim 0119 BM bersama rombongan mengarungi sungai berarus deras itu dengan penuh kehati-hatian agar selamat hingga tujuan. Ketika itu Dandim bersama 3 anggotanya ditemani Tengku Rajali yang merupakan penjaga makam. Setelah menyeberangi sungai sepanjang 50 meter, rombongan Dandim melanjutkan dengan membacakan doa di makam Tengku Bener Meriah itu. Karena mengingat intensitas hujan yang tinggi di wilayah itu, Dandim dan rombongan bergegas meninggalkan makam Tengku Bener Meriah dengan menyeberangi sungai kembali. Eko berharap kepada masyarakat khususnya di Bener Meriah agar merawat dan menjaga makam keluarga kerajaan Linge tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pengendalian pandemi yang efektif terbukti menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi. Pandemi yang terkendali mendorong confidence dan mobilitas penduduk yang kemudian membuat perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditargetkan dapat tumbuh hingga 5,2%. Hal ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI bersama Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia atau APKASI secara virtual Selasa 25 Januari 2021. Pemerintah juga melanjutkan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp451,64 triliun dengan fokus pada 3 pilar yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Sudarlun, badai tropis Ana telah menewaskan sedikitnya 46 orang di Madagaskar, Mozambik hingga Malawi. Badai yang terbentuk di pantai timur Afrika tersebut telah membawa hujan lebat yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Menurut laporan terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Madagaskar menunjukkan 39 orang telah meninggal dan hampir 65 ribu orang kehilangan tempat tinggal sejak pekan lalu. Beberapa distrik dataran rendah ibu kota tetap dalam siaga tinggi dan evakuasi darurat diluncurkan. Setelah melintasi Samudra Hindia, badai ini mendarat di daratan Afrika dan membawa hujan lebat serta angin kencang di distrik tengah dan utara Mozambik. Pejabat Mozambik mengatakan 3 orang tewas dengan sedikitnya 49 orang terluka di Zambezia. Lebih dari 500,000 orang telah terkena dampak di Zambezia serta Nampula dan Sofala. Institut Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan sebuah klinik dan 16 ruang kelas sekolah hancur dalam semalam. PBB memperkirakan badai ini akan menyebabkan banjir yang meluas, menggusur orang, dan merusak infrastruktur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 26 Januari 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.